Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Para pendengar Radio Suara Nabawi, memperkuat iman itu dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Faqum minal imani fi mazidi fi safa'il qalbi da tajridi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min shahawati fa shahwatu nafsi ma'ad dhunubi mujibatan qaswatal qulubi. Jadi sebenarnya di anggota badan, di hati kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan dua bibit. Hah? Bibit iman. Kalau kita pelihara bibit iman, ibarat pohon itu disirami dengan air, kasih pupuk, maka akan menjadi bertumbuh semakin kuat, semakin mengakar, semakin mengakar, semakin kuat, akhirnya jadi kokoh. Begitu juga iman kita, kita sirami dengan sholat, dengan zikir, bacaan Quran, dengan qiyamul lail, maka akan menjadi kokoh itu iman. Sebaliknya ada bibit nifak dalam hati kita. Bibit nifak. Nah, bibit nifak ini seperti luka. Kalau di situ semakin banyak nanahnya, maka akan semakin parah luka tadi itu, semakin melebar, merembet kemana-mana. Begitu juga kalau sudah luka hatinya ada kenifakan, ditambah dosa, mengikuti hawa nafsu dan seterusnya, maka akan menjadi semakin parah, rusak dalam hatinya. Nah, karena itu Anda memperbanyak zikir, baca Al-Quran, tafakur, belajar, itu memperkokoh iman. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.